Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihuda wattaba'a tarahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayol ehwah wal ahwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab At-Tajridu As-Sarih, ringkasan hadis-hadis Sahih Bukhari, karya susunan Al-Imam Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai pada hadis yang ke-123. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Abu Hurairah, nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sahar. Ya, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Qala, beliau mengatakan, atba'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni berjalan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mana atba'tun nabi. Jadi beliau ya berjalan di belakangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaja li hajatih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, ini keluar dari rumahnya, lihajatihi, karena untuk qadaul hajah. Ya, karena dulu Nabi, demikian juga para sahabat, ya, mereka kalau untuk qadaul hajah harus keluar, belum ada toilet di rumah-rumah mereka. Ya, nah, jadi beliau keluar untuk qadaul hajah. Fakana la yaltafitu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika berjalan la yaltafit, tidak toleh-toleh. Dan ini salah satu adab dalam berjalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau jalan itu enggak pakai toleh-toleh. Kalau kita kan sering ya toleh-toleh terus. Ada ini dikit noleh, ada akhwat noleh. Ya, nah. Fadanautu minhu, lalu aku mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau mengatakan, ibghini ahjaran astanfit biha, au qala nahwa. Carikanlah untukku beberapa batu, ahjar jamak dari hajar. Ya, hajar itu batu, kalau ahjar jamaknya, yakni beberapa batu. Astanfit biha, aku ya membersihkan kotoran dengannya. Ini yang disebut dengan apa? Istijmar. Istijmar yaitu membersihkan kotoran pakai batu dan sejenisnya. Kalau pakai air namanya istinja. Itu bedanya istinja dengan istijmar. Kalau istinja yaitu membersihkan kotoran ya saat qadaul hajah dengan menggunakan air. Kalau menggunakan dengan batu atau sejenisnya, tisu ya, kayu atau daun dan sebagainya, maka itu namanya adalah istijmar. Au qala nahwahu, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sejenisnya. Yani ini namanya riwayah bil makna, meriwayatkan secara apa? Makna. Jadi kurang lebih begitulah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala ta'tini bi admin wala rausin. Jangan kamu bawakan kepadaku ya adm, tulang. Yani tulang hewan, apalagi tulang manusia ya. Enggak boleh. Wala rautin, dan jangan bawakan kepada aku juga raut, kotoran. Jadi bawakan batu atau yang lainnya, atau yang lainnya berarti nggak mesti batu, bisa kayu, bisa apa namanya ya, daun, pokoknya benda-benda yang suci yang bisa untuk membersihkan. Tapi kata Nabi, jangan bawakan padaku tulang atau kotoran. Fa'ataitu bi ahjarin bi tarafi siyabi. Maka aku bawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa batu dengan ya tarafi siyabi, ujung ya bajuku. Jadi beliau membawa beberapa batu pakai baju. Ya. Enggak pakai tas atau kresek. Ya, tapi pakai apa? Baju. Jadi berkorban ya. Ya, untuk memenuhi keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin kotor nanti akhirnya apa? Bajunya Abu Hurairah. Fa wada'tuha ila jambih, lalu aku letakkan di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa a'radtu anhu, lalu aku berpaling darinya. Enggak mungkin juga Abu Hurairah pinggirnya kan, enggak mungkin. Rasulullah lagi qadaul hajah. Ya, jadi berpaling supaya tidak melihat auratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadha, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai, atba'ahu bihinna, ya, beliau ya membersihkan dengannya. Maksudnya selesai qadaul hajah, beliau membersihkan, yakni istijmar dengan ya batu-batu tersebut. Baik. Dari hadis ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama yaitu bolehnya atau disyariatkannya istijmar. Istijmar yaitu membersihkan kotoran saat qadaul hajah dengan batu atau sejenisnya. Jadi tidak mesti harus dengan air. Walaupun dengan air itu lebih apa? Utama. Walaupun dengan air lebih utama. Sebelumnya pernah kita sampaikan bahwasanya dalam bersuci setelah qadaul hajah itu ada tiga tingkatan kata para ulama. Yang pertama yaitu menggabung antara istijmar dengan istinja. Ya, setelah dibersihkan dengan batu atau sejenisnya, kemudian dibersihkan dengan air, ini adalah tingkatan yang paling ya tinggi. Yang kedua adalah istinja, yaitu membersihkan dengan air. Ya, kemudian yang ketiga adalah istijmar, membersihkan dengan batu dan sejenisnya. Semuanya boleh. Semuanya adalah boleh. Ya. Baik. Lebih-lebih baik diutamakan istinja dengan air karena air itu adalah alat bersuci yang paling dominan. Makanya kalau kita membersihkan pakai air itu kan biasanya lebih apa? Lebih bersih. Lebih nyaman juga. Antum kalau cebok pakai air itu lebih ya, lebih nyaman. Daripada kalau istijmar. Kalau istijmar misalkan pakai tisu dan sebagainya, itu kayak ada yang masih nempel gitu. Ya, masih gimana ya, kurang nyaman. Tapi seandainya misalkan ya ada seorang yang memilih dengan istijmar dan sesuai dengan syarat-syaratnya, enggak harus dengan air, maka itu juga tidak mengapa. Ya, tidak mengapa asalkan terpenuhi syarat-syaratnya. Dan nanti insyaallah akan kita sebutkan yaitu syarat-syarat apa? Istijmar. Syarat-syarat istijmar. Tapi intinya hadis ini menunjukkan tentang apa? Tentang bolehnya istijmar, disyariatkannya istijmar. Sehingga ketika seorang itu cebok ya setelah qadaul hajah tidak harus dengan air, walaupun dengan air itu lebih utama. Dan itu yang paling sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah ya larangan istijmar dengan tulang dan dengan kotoran. Ya, istijmar dengan tulang enggak boleh. Istijmar dengan kotoran enggak boleh. Ya. Kenapa tidak diperbolehkan? Dalam riwayat yang lain disebutkan ya, ma balul azmi war raus, kenapa tidak boleh dengan tulang dan dengan kotoran? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, huma min ta'amil jin, keduanya itu adalah makanan dari jin. Ya, ini yang pertama. Yang dalam riwayat yang lain lafadznya, innahu zadu ihwanikum minal jin, sesungguhnya ya itu adalah zat itu bekal makanan ya saudara-saudara kalian dari jin. Yang kedua, kalau itu kotoran, maka kalau itu kotoran hewan yang haram dimakan dagingnya, berarti najis. Bagaimana mungkin kita membersihkan najis pakai najis juga? Itu adalah sesuatu yang tidak masuk di akal. Jadi ada dua alasan atau hikmah kenapa kita dilarang ya beristijmar dengan tulang dan dengan kotoran. Satu, karena itu adalah makanan dari jin. Dan yang kedua, ya kalau itu kotoran dan kotoran yang najis, maka ya bagaimana mungkin kita membersihkan najis dengan sesuatu yang najis juga. Taip. Selanjutnya, wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, beliau mengatakan, atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-gha'ita, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi tempat qadaul hajah. Al-gha'it maksudnya tempat qadaul hajah. Fa amarani an atiyahu bi salasati ahjar, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku, ini perintah, dan kaidahnya dalam usul fikih, al-aslu fil amri yufidul wujub, ya hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Ya, Rasulullah memerintahkan kepadaku, dan perintah kepada seorang sahabat berarti perintah juga untuk semua umat. Ini kaidah. Ya, al-khitabu li wahidin minas sahabah khitabun li jami'il ummah illa bidalil. Ini kaidah. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang atau memerintahkan kepada seorang sahabat, itu artinya juga mencakup untuk semua umat. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan bahwa itu untuk sahabat itu saja. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus bukan untuk perorangan, individu, tetapi diutus untuk ya semua kalangan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmat bagi alam semesta. Jadi di sini ada dua kaidah penting. Kaidah yang pertama, ya, al aslu fil amri yufidul wujub, hukum asal perintah itu adalah wajib sampai ada dalil yang memalingkannya. Dan yang kedua, al khitabu li wahidin minas sahabah khitabun li jami'il ummah. Ya, perintah atau larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat itu berarti untuk semua umat, kecuali apabila ada dalil yang mengkhususkannya. Nabi SAW memerintahkan kepadaku, an atiyahu bisalah sati ahjar, untuk membawakan kepada beliau tiga batu. Ya, tiga batu. Ini menunjukkan bahwasanya hukum asalnya istijmar itu minimal adalah tiga. Tidak boleh kurang daripada itu. Ya, kalau satu atau dua itu enggak boleh. Ya, itu tidak diperkenankan. Dan ini pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Fawajadtu hajarain, tetapi saya cuma mendapatkan dua batu saja. Nyari-nyari ya, Abdullah bin Mas'ud berusaha, tapi ternyata cuma dapat dua batu. Ya, karena di padang pasir kadang susah. Adanya pasir. Ya, kalau batu kadang susah. Wal tamastu salis falam ajitu. Aku cari yang ketiga, yakni batu yang ketiga, enggak dapat. Saya enggak mendapatinya. Ini menunjukkan bahwasanya beliau sudah berusaha untuk nyari yang ketiga sesuai dengan perintah Nabi, tapi enggak dapat. Ya, fa akhadtu rausatan Akhirnya saya mengambil rawthah, kotoran. Ya. Nemunya itu fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah apa? Semampunya. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Fa ataitu biha. Aku bawakan ya, kotoran itu juga. Fa akhadhal hajaraini wa alqar rawthah. Ternyata yang diambil oleh Nabi dua batu aja. Adapun yang kotoran dibuang. Nabi enggak mau. Wa qala hadza riksun. Ya, beliau mengatakan ini adalah riks. Riks itu najis. Ini adalah najis atau ini adalah kotor, menjijikkan. Nah, itu nama makna dari riksun. Kullu syai'in mustaqdar. Segala sesuatu yang menjijikkan, yang kotor, ya. Dan najis. Baik, dari hadis ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama yaitu ya, larangan istijmar dengan kotoran. Ya, larangan istijmar dengan kotoran. Karena Nabi tadi membuang dan mengatakan hadza riksun. Ya, ini adalah kotor. Yang kedua, larangan istijmar dengan benda najis. Karena ilahnya kenapa Nabi melempar atau membuang ya, kotoran tadi? Karena itu adalah benda najis, itu adalah kotoran. Oleh karenanya, syarat istijmar adalah harus dengan benda yang suci, yang bersih. Adapun dengan sesuatu yang najis, maka ini tidak boleh. Karena bagaimana mungkin kita membersihkan sesuatu yang najis dengan najis juga? Ya. Nah. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah ya hukum asalnya istijmar itu minimal adalah 3 batu. Tidak boleh kurang. Tidak boleh kurang. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan untuk dicarikan 3 batu. Hanya saja sahabat Abdullah bin Mas'ud enggak nemu. Dia sudah berusaha. Ya, dan secara kaidah apa yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Mas'ud tidak salah. Ya, karena tidak ada kewajiban kecuali kalau mampu. La wajiba ma'al ajz wa la muharram ma'a darurah. Tidak ada kewajiban kalau dia tidak mampu. Dia sudah nyari tapi enggak nemu. Ya, maka sesuai dengan kaidah-kaidah syariat dan sesuai dengan dalil-dalil apa yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, ya, tidak salah karena dia sudah berusaha. Fattaqwa mastata'tum la yukallifu nafsan illa wus'aha ma amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum. Ya, sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan dalil tentang bolehnya istijmar dengan 2 batu. Sebagian ulama mengatakan boleh istijmar dengan 2 batu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata di sini dengan 2 batu saja. Ya, tapi kita katakan tidak. Ya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai 2 batu? Karena memang enggak ada. Nah, hukum asalnya beliau sudah memerintahkan berapa? 3, cuma enggak ada. Kalau enggak ada itu berarti gugur. Ya, gugur. Jelas ya? Nah. Oleh karenanya pendapat yang kuat adalah tidak boleh istijmar kurang dari 3. Jadi minimal itu 3. Paling dikit itu 3. Walaupun misalkan seorang mengatakan saya pakai 1 atau 2 sudah bersih, ya tidak boleh. Minimal berapa? 3. Ya, minimal 3. Ya, adapun pendapat sebagian ulama yang mengatakan boleh dengan 2, maka ini pendapat yang lemah. Hal ini didukung dengan hadis-hadis yang lain, ya seperti hadis Salman Al-Farisi, ya bahwa nahana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an nastajmira bi aqal min salasati ahjar. Rasulullah SAW melarang kami untuk istijmar kurang dari 3 batu. Ya, ini dilarang oleh Nabi SAW. Baik. Dengan demikian dapat kita simpulkan ya, syarat-syarat istijmar adalah sebagai berikut. 1, istijmar itu harus dengan benda yang suci seperti batu, ya, atau kayu, atau daun, atau tisu dan sebagainya, ya. Yang kedua, di antara syarat istijmar adalah tidak dengan tulang atau kotoran. Tidak dengan tulang atau kotoran. Karena itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, di antara syarat istijmar adalah, ya, tidak boleh kurang dari 3 batu. Ya, tidak boleh kurang dari 3 batu. Sebagian ulama mengatakan 3 usapan. 3 usapan. Jadi enggak mesti 3 batu. Kalau ada 1 batu tapi misalkan memiliki tahu gambarannya. Ya. Kayak bintang gitu. Ya. Kalau ada batu modelnya seperti ini. Pertama pakai yang ini. Kemudian dibalik lagi pakai yang sebelah sini ujungnya. Terus yang ketiga pakai yang ini. Ini adalah apa? Ya, boleh. Yang penting 3 usapan. Ya, 3 usapan. Baik. Yang ketiga dengan witir. Di antara syarat istijmar adalah menutupnya dengan witir. Bisa dengan 3, 5, 7, ya, 9. Ya, kalau memang merasa belum apa namanya? Merasa belum bersih nih, ya. Sudah 4 belum bersih, udah tambahin lagi sampai 5. Ya. 5 belum bersih, udah sekalian. Berapa? 7. Jangan 6 atau 8. Ya, tutup dengan berapa? Witir. Karena dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan fal yutir. Hendaknya apa? Ya, menutupnya dengan witir. Dan di antara syarat juga adalah hendaknya atau istijmar itu dengan tidak boleh dengan benda yang muhtarom. Muhtarom atau muhtarom yang dihormati. Misalkan mushaf atau istijmar dengan ya kitab. Nah, kitab nih Sahih Bukhari antum sobek dipakai istijmar enggak boleh. Karena muhtarom. Kitab adalah muhtarom atau mushaf itu juga enggak boleh. Ya. Jelas ya? Atau makanan pakai roti misalnya. Ya, kayak sambel lah ya. Nah, gak boleh. Karena makanan itu muhtarom. Sesuatu yang terhormat. Gak boleh. Mubadir nanti. Baik. Kemudian juga di antara syarat juga dalam masalah ini adalah tidak boleh memadorotkan dengan benda yang memadorotkan. La dharara wala dirar. Ya. Contohnya apa? Beling misalnya. Antum istijmar pakai beling. Nah. Ya, nanti malah berdarah nanti malah nih. Atau istijmar pakai paku misalnya. Nah, ini nggak boleh. Ya, nah, karena itu membahayakan. La dharara wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun membahayakan yang lainnya. Yang terakhir di antara syarat istijmar adalah ayyakuna munakkian, harus bersih. Kalau antum istijmar tapi ternyata ya misalkan sudah 3 atau sudah 5 tapi belum bersih, ya belum bersih, masih ada yang tersisa, berarti apa? Ya, belum sah. Tambahin lagi sampai bersih. Ya, sampai bersih. Karena inti tujuan dari istijmar itu adalah membersihkan kotoran. Ya. Inti, tujuan inti dari istijmar adalah apa? Membersihkan kotoran. Nah, selanjutnya, An ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala, tawaddo'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam marratan marratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu ya sekali dan sekali, maksudnya berkumurnya sekali, ya membasuh mukanya sekali, ya membersihkan tangan sekali, kaki sekali, mengusap sekali. Nah, dan ini menunjukkan boleh ya berwudu ya dengan membasuh anggota-anggota wudu cukup dengan berapa? Sekali. Ya, dan ini yang wajib. Batas minimal. Ya, kalau separuh enggak boleh. Ya. Cuma muka cuma separuh aja misalkan. Nah, enggak boleh. Atau tangan separuh aja lah segini misalkan. Enggak boleh. Harus ya sekali tapi sempurna. Baik. Selanjutnya, an Abdullah bin Zaidin radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a marrataini marrataini. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu dua kali, dua kali. Ya, beliau berwudu dua kali, dua kali. Yakni berkumurnya dua kali, ya, membasuh muka dua kali, ya, membasuh kaki dua kali, ya. Kecuali mengusap rambut. Ya. Pendapat yang kuat hanyalah cukup berapa? Sekali. Ya, hadis-hadis yang menyebutkan lebih dari sekali ya dikritik oleh para ulama ahlul hadis walaupun ada perselisihan ya. Tapi pendapat yang lebih kuat untuk mengusap rambut cukup dengan sekali saja. Jadi boleh ya seorang itu wudu berapa? Dua kali, dua kali. Ya. Ini ada hadisnya. Selama ada hadisnya maka boleh. Dan ini tidak ada perselisihan di kalangan para ulama sebagaimana disebutkan oleh ya para ulama, mereka mengatakan boleh, sekali boleh, dua kali boleh, tapi yang paling sempurna berapa? Tiga kali, tiga kali. Ini yang paling sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis Utsman bin Affan. Makanya beliau Imam Bukhari di sini membuat tiga bab ya. Yang pertama bab wudu marrotan marrotan, wudu sekali sekali boleh. Kemudian babul wudu marrotain marrotain, wudu dua kali dua, dua kali ini juga boleh. Dan yang ketiga adalah wudu tiga kali. Jadi yang wajib berapa? Sekali. Ini yang wajib. Adapun dua kali atau tiga kali maka ini sunnah. Dan yang paling sering adalah tiga kali. Ini yang paling sempurna. Yang paling sering dilakukan oleh Nabi adalah tiga kali. Ya, yang wajib sekali, yang sunnah berapa? Tiga kali. Tiga kali. Mana yang lebih utama? Sekali apa tiga kali? Tiga kali. Ya, berarti di sini sunnah lebih utama daripada wajib. Yang wajib kan sekali. Ya, itu sama seperti menjawab salam. Hukumnya apa, Iwan? Menjawab salam. Hukumnya? Wajib. Memulai salam hukumnya sunnah. Tapi mana yang lebih utama? Memulai salam atau menjawab salam? Memulai salam. Di situ sunnah lebih utama daripada wajib. Ya, lebih utama daripada wajib. Taib. Menangguhkan orang yang kesulitan bayar hutang sama menggratiskan. Mana yang lebih utama? Antum ada utang sama saya. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama saya tangguhkan, udah bayarnya nanti bulan depan aja enggak apa-apa. Wa in kana du usratin fa nadiratun ila maisarah. Kalau seorang itu kesulitan membayar, tangguhkan ya di waktu yang lain. Nah, itu wajib. Yang kedua, ya, pilihan yang kedua dan ini lebih utama yaitu apa? Menggratiskan. Udah, enggak usah dibayar. Ya. Hitung aja sedekah saya kepada antum misalnya. Mana yang lebih utama? Yang menggratiskan atau menangguhkan? Yang menggratiskan. Yang menangguhkan hukumnya wajib, menggratiskan hukumnya adalah sunnah. Dan sunnah di sini lebih utama daripada wajib. Ya. Nah, bagaimana sunnah lebih utama daripada wajib? Padahal kaidah secara umum wajib itu lebih utama daripada sunnah. Betul apa tidak? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradta wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Tidak ada hambaku bertaqarrub kepadaku dengan suatu amalan yang lebih saya cintai daripada ya perkara yang aku wajibkan. Jadi yang paling dicintai, yang paling utama itu yang wajib. Ya, baru kemudian yang sunnah. Dijawab oleh para ulama, yang dimaksud sunnah lebih utama daripada yang wajib di sini. Kenapa? Karena yang wajib sudah terpenuhi. Ini bonus. Ketika orang misalkan berwudu 3 kali, yang wajib sudah terpenuhi apa belum? Yang sekali. Sudah. Jadi dia yang wajib sudah melakukan, terus menambahi dengan perkara yang sunnah. Ini yang makna perkataan para ulama dalam keadaan seperti ini, bahwa sunnah itu lebih utama daripada wajib, yakni dalam beberapa keadaan. Karena yang wajib sudah terpenuhi. Nah. Baik. InsyaAllah ta'ala, nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya, karena hadis Utsman bin Affan ini agak panjang. Ya, faedahnya agak banyak. Kita nyicil jawab pertanyaan. Banyak soalnya. Pertanyaannya banyak sekali. Belum kejawab. Ustaz, tolong nasihatnya. Ikhwan-ikhwan yang tidak nyiram kotorannya setelah BAB. Siapa ini? Nah. Wah nih, ya. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus nih. Ya. Untuk sebagai nasihat untuk kita semuanya, perhatikan thaharah, kebersihan. Ya, terutama bagi para penuntut ilmu, santri, penuntut ilmu yang udah ngaji, harus menjadi contoh dalam masalah kebersihan, kesucian. Disinilah kita diajarkan toharoh dalam kitab-kitab fikih. Itu bukan hanya sekedar untuk wawasan, pengetahuan. Ilmu bukan hanya sekedar wawasan. Tapi yang paling penting adalah apa? Prakteknya, mengamalkannya. Ikhwan, ya, masalah kebersihan ini masalah yang sangat penting. Ya, ya, baik kebersihan batin maupun kebersihan apa? Zahir. Termasuk dalam urusan BAB seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Istanzihu minal bauli fa inna amata adabal qabri minal baul." Ya, bersihkanlah kalian dari kencing. Karena umumnya siksa kubur itu karena kencing. Yani seorang tidak membersihkan, seorang tidak cepok, seorang tidak nyiprat sana, nyiprat sini. Ini adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan orang itu disiksa di alam kubur. Ya, nah, maka ini perlu kita perhatikan. Ya, perlu kita perhatikan. Jangan diremehkan. Termasuk yaitu tadi, yaitu masalah apa? Nyiram, ya, setelah BAB, ya, tolong diperhatikan. Karena itu termasuk kebersihan. Buang sampah, jangan sembarangan. Itu juga, ya, mari kita ngaji ini, ya, terutama di pesantren ini, kita belajar. Kita belajar untuk bersih, rapi, disiplin. Jadi belajar bukan hanya di kelas saja. Di luar kelas pun, kita belajar bagaimana mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Salah satunya adalah tentang masalah kebersihan. Ya, termasuk kebersihan setelah qadha'ul haja. Nah, jadi semoga setelah ini nggak ada lagi yang ketinggalan untuk nyiram ya. Nah, kasihan. Yang kasihan itu yang setelahnya. Ya, buka pintu, masya Allah. Nah, ada pemandangan indah ya. Nah, ini itu bikin jengkel orang, menyakiti saudara kita itu nggak baik. Itu termasuk walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Ya, barang siapa yang menyakiti saudara. Karena antum ketika masuk, senang enggak kalau ketika antum masuk toilet ternyata masih ada ya barang antik yang belum disiram, ya seneng apa enggak? Enggak seneng kan? Ya, bahkan mungkin bikin dia jengkel. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ittaqul la'anain. Hati-hati kalian dua perkara yang bikin orang itu melaknat. Ya, salah satunya apa? Yaitu orang yang BAB di sembarangan tempat, di jalan, di tempat yang rindang. Itu bikin orang apa? Bikin orang akhirnya nanti kalau bahasa Jawanya misu-misu, marah-marah, jengkel. Lagi asik-asik jalan-jalan, olahraga atau goes, enggak taunya kena kakinya. Akhirnya apa? Nah, itu biasanya keluar kata-kata umpatan. Ya, sialan lah, brengsek lah, mudah-mudahan nih enggak bisa eek. Ya. Nah, kalau antum didoain seperti itu, lah repot nanti malah. Ya kan? Nah, demikian juga seperti tadi. Jadi jangan sampai membuat orang kemudian jengkel, membuat orang kemudian tersakiti, ya. Itu tidak diperkenankan. Baik. Ini ada pertanyaan. Apakah batal menyentuh zakar setelah wudu? Ini ada khilaf di kalangan para ulama rahimahullah ta'ala tentang masud zakar, apakah membatalkan wudu atau tidak. Ya. Sebagian para ulama mengatakan apa? Batal. Berdasarkan hadis, man massa zakarahu fal yatawadda. Siapa yang memegang zakarnya, ya, maka hendaknya dia berwudu karena batal. Baik. Dan sebagian ulama mengatakan tidak batal. Ya, berdasarkan hadis, ya, Rasulullah SAW mengatakan la innama hiya bid'atun minka. Tidak batal karena zakar itu hanyalah seperti ya anggota tubuh yang lain, yakni seperti kalau kita megang hidung, kalau kita megang pipi atau yang lain tidak batal, begitu juga kalau kita memegang zakar. Tep. Dan pendapat yang ketiga dalam masalah ini adalah menjama, ya, antara dua pendapat tersebut. Bagaimana jamaknya? Jamaknya ada dua. Yang pertama, ya, mengatakan bahwasanya wudu dalam hadis man massa dzakara fa liyatawadda di situ dibawa kepada sunnah. Yani tidak batal tapi anjuran saja untuk berwudu. Tapi tidak batal. Tapi sebaiknya adalah wudu. Jelas? Baik. Yang kedua, cara menggabungnya adalah dengan membedakan antara memegangnya dengan syahwat atau tidak dengan syahwat. Kalau memegangnya dengan syahwat maka batal. Ya, tapi kalau memegangnya tidak dengan syahwat, maka tidak batal. Ya, maka tidak batal. Dan ini pendapat yang lebih kuat insyaallah taala karena al-jam'u aula min at-tarjih. Menjamak itu lebih utama daripada apa? Mentarjih. Kenapa menjamak itu lebih utama daripada mentarjih? Karena dengan menjamak berarti kita mengamalkan dua dalil yang ada. Ustaz, apakah zaman Nabi dulu ada yang tabarruk dengan kotoran Nabi? Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Ada beberapa riwayat, ya bukan kotoran ya, tapi ya dengan darah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu pun riwayatnya ada pembicaraan di kalangan para ulama. Ya, yani ya, sebagian sahabat ada yang meminum darah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu riwayatnya juga apa? Diperselisihkan oleh para ulama. Ya, tapi dalam artian tabarruk dengan ya kotoran Nabi Sallallahu Alaihi dengan tabarruk dengan kotoran ya selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jelas itu tidak diperbolehkan. Adapun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya pertama tidak ada riwayat yang sahih. Ya, itu tadi ada riwayat itu tentang bukan kotoran Nabi, tapi apa? Darah. Itu pun riwayatnya masih dibicarakan oleh para ulama rahimahullahu ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, anggaplah benar ada, maka itu khusus untuk Nabi. Karena Nabi memiliki kekhususan. Ya, apa yang keluar dari tubuh Nabi itu berbarokah. Termasuk keringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ludahnya Nabi. Makanya Nabi pernah meludahi siapa? Ali bin Abi Thalib pas sakit mata, sembuh. Barokah. Ya, tapi kalau antum ngeludahin, ada orang sakit mata antum meludahin, tambah infeksi. Kena virus corona nanti malah. Ya. Nah, jadi beda antara tubuh Nabi dengan tubuh yang lainnya. Yang orang-orang yang tabaruk dengan kotoran itu orang-orang sufi. Disebutkan oleh Al-Khatibul Baghdadi dalam Tarikh Baghdad bahwasanya orang-orang sufi pengikut Al-Hallaj, Al-Hallaj tokoh Wahdatul Wujud, mereka tabaruk dengan kotorannya. Dengan air kencingnya, dengan air kotorannya. Ya, orang-orang yang gulu, termasuk juga orang-orang Syiah, ya. Orang-orang Syiah, mereka ngalap berkah dengan ya kotorannya tokoh-tokoh mereka, imam-imam Syiah. Di Indonesia lebih ngeri lagi. Ada yang ngalap berkah dengan bukan kotoran manusia, kotoran hewan. Kiai Slamet di Solo, Jawa Tengah. Itu kebunnya keraton di sana. Kalau awal Muharram, Syura, itu nanti dikeluarkan. Nah, orang-orang di pinggir jalan itu menanti, menunggu ya si apa namanya kebo bule tersebut nanti rebutan. Nanti rebutan katanya untuk berkah. Ada yang ditaruh di tokonya supaya nanti laris dagangannya. Ada yang ini itu sesuai dengan hajatnya masing-masing. Dan itu rame kok. Dari berbagai daerah itu datang tuh. Ya, makanya tugas kita dalam dakwah dan menyebarkan tauhid, menyebarkan ilmu ini sangat berat ya. Maka antum harus semangat belajar ilmu agama ya. Mudah-mudahan Allah menjadikan antum sebagai kunci-kunci ya pembuka kebaikan. Ya, mafatih lil khair, maghalik lis syarr ya. Kunci-kunci pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Baik, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.